السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فدراسكم مسلمين يمنح مدهن بمليكم على الله سبحانه وتعالى. كنتم كلمة يسنت لك جلسة من الله سبحانه وتعالى مدرهكم كفالة كتا كنت تتنكسر بيتك سنوانيا كنت تتنكسر منيجي الله سبحانه وتعالى menagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ayuhal muslimuna ibadallah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya: وَلِتُكْرِمُوا عِزَّتَهُ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan, kemudian bertakbirlah, agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat hidayah yang telah diberikan kepada kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat besar nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, bahkan merupakan puncak daripada kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, sebagai kaum mukminin dan mukminat. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Adapun nikmat-nikmat yang lainnya di bawah nikmat hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya: inna dina inda Allah al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya Islam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: wa man yabtaghi ghayra islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan orang yang menjadikan Islam sebagai agamanya, rumah terhadap Islam sebagai agamanya, dia akan merasakan dan menikmati lezatnya dan naiknya keimanan. Rahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abbas bin Abi Muthalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: la qata'a iman man radiya billahi radda wabi islamina wabi muhammadin nabiya wa rasula. Akan merasakan manisnya lezatnya keimanan barang siapa yang Islam dia juga sebagai agamanya, dia ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rabbnya, jaga Islam sebagai agamanya dan jaga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Ayo muslimin ibadallah, sehingga banyaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat hidayah ini, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga merupakan tujuan diwajibkannya puasa Ramadan. Alhamdulillah, Allah di ni'matihi katsiru sholihat, kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Sudah lewat bulan Ramadan, masuk pada bulan yang berikutnya. Hendaklah kita ingat bahwa tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ini merupakan tujuan kita berpuasa, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang biasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya senantiasa menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah, tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kebahagiaan di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Lisa'ini farhata, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, pada siang ini, makanan-makanan dan minuman-minuman yang sebelumnya diharamkan dari kita di siang hari bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menghalalkannya. Sungguh kebahagiaan. Dan kalau kita bahagia, dikarenakan kita bisa menyempurnakan, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dikarenakan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang patut untuk kita syukuri. Dan kebahagiaan yang berikutnya, kebahagiaan tatkala bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-Nya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza dakhala ahlun nari nara wa ahlul jannati jannah." Ketika para penduduk neraka masuk ke dalam neraka, mereka merasakan azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penduduk surga masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para penduduk surga, "Maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian?" Para penduduk surga mereka menjawab, "Ya Rabb, alam tunayyib wujuhana wa tunajjina al-jannah wa tunajjina minan-nar." Wahai Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami di dalam neraka? Nikmat apa lagi yang telah engkau berikan kepada kami? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyikap diri wajahnya. Dan kaum muslimin mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti hati yang melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Mereka lupa dengan berbagai mata-mata air yang ada dalam surga. mereka lupa dengan istana-istana yang Allah siapkan bagi mereka. Mereka lupa dengan berbagai macam buah-buahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi mereka. Dan mereka lupa dengan berbagai macam bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menjelaskan dalam ayatnya. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan kejumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beramallah dengan amalan yang saleh dan janganlah melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mukminina ibadallah. Ramadan telah berlalu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Bahkan dia mengatakan, "Laisa 'ais liman labisa jadid." Bukanlah itu bagi orang yang berpakaian bagus, berpakaian baru. Inna al-'aid liman qa'atuhu tajid. Akan tetapi itu Ibn Sudri bagi orang yang ketaatan yang ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa la'id liman tajanna la jillibasi wa rukud. Inna la'id liman gufirat lahum dunia. Bukan la'id terhadap orang yang memakai pakaian yang indah dan mobil dan yang mewah. Apa dikati ini? Bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merugi. Sungguh menyesal. Sungguh sengsara. Orang yang masuk dalam Ramadan. Akan tetapi tidak menggunakannya sebaik-baiknya. Sehingga ketika keluar dari Ramadan. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Kemudian tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau mengucapkan demikian wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bahwasanya datang malaikat Jibril. Kemudian mendoakan kebaikan kepada 3 orang. Di antara 3 orang tersebut, malaikat Jibril mengatakan, Rabbina antum rim, dakhala alaihi Ramadan. Kalau nikmatlah, selasaklah seseorang masuk bulan Ramadan, akan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya, tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memanfaatkan untuk melomba-lomba dan bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, bahkan terus melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluar di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Keberhasilan kita di bulan Ramadan, ini bisa dilihat di bulan-bulan berikutnya. Apakah kita melaksanakan ibadah di bulan-bulan berikutnya atau kasihnya? Ibadah bukan hanya di bulan Ramadan. Melaksanakan puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Melaksanakan siang lain, salat malam, bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemputnya. Sampai datang kematian. Jangan kita mencukupkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain pun hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kewajiban-kewajiban, Allah dan Rasul-Nya pun menghasung untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Kebaikan-kebaikan cara ini, baik yang wajib ataupun yang sunnah, hendaklah kita bersemangat melaksanakannya. Pastai di sini khairat, berlomba-lomba kalian dalam melaksanakan kebaikan. Allah mukminina ibadallah, ad-dunya darul istilah. Dunia ini merupakan tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا الله سبحانه وتعالى yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji kita dengan ujian-ujian yang Allah cintakan kepada kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Ujian yang menimpa seorang kadang-kadang berupa kesenangan, kadang-kadang berupa penderitaan. Ini semuanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lana beluukum bisharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami uji kalian dengan kebaikan dan kebaikan, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Seseorang mendapatkan harta bukan berarti Allah memuliakannya. Sehingga ketika seorang fakir miskin, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Akan tadi ini semua ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mensikapi kekayaan dan bagaimana kita mensikapi kefakiran, kemiskinan dan penderitaan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat asal manusia. Fa'amal insan udah nabisalahu rabbuhu fa'akrawahu wa ma'alah fa'yakulu rabbi akrawah. Ada manusia ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisiinya, kemudian Allah memuliakannya, Allah memberikan harta-harta, dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakanku. Wa anna ila mabtalahu faqadar wa'ala rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya, menyempitkan hartanya, dia mengatakan Allah menghinakanku. Ini sifat asal manusia. Menganggap kekayaan bahwasanya Allah memuliakan, menganggap kemiskinan kefakiran bahwasanya Allah menghinakan, padahal semuanya itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak bersyukur tatkala mendapatkan kesenangan, tatkala mendapatkan harta, dan apakah tidak bersabar tatkala mendapatkan penderitaan dan kesengsaraan? Sungguh indah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amri mu'min, mengajukan perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min, tidaklah perkara itu melainkan bagi seorang mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairullah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairullah. Sifat seorang mu'min yang sempurna itu, apabila mendapatkan kesenangan, kebaikan, maka dia bersyukur. Dan apabila mendapatkan keburukan, kesengsaraan, penderitaan, maka dia bersabar. Sehingga seorang mukmin sudah lepas dari syukur dan sabar. Dikarenakan kita hidup di dunia ini tidak selama senang. Kadang-kadang kita mendapatkan kesusahan, penderitaan. Dan kita pun tidak selama susah. Kadang-kadang kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Sehingga hendaklah seorang mukmin dia bersyukur tatkala mendapatkan kesenangan dan bersabar tatkala mendapatkan penderitaan dan kefakiran dan kemiskinan. Allah muslimin ibadallah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah pada semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga kepada para ummahat, kepada para ibu, para istri, hendaklah bersyukur kepada Allah. Kemudian bersyukur, berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menasihatkan para perempuan dalam khutbah Uhdiyah. Dia mengatakan, ya ma'asyaral nisa, tasaddaqna wa aqsimna min al-istighfar. Wahai segenap para perempuan, bersedekahlah kalian, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Sesungguhnya aku melihat kalian, hai para perempuan, kebanyakan penduduk api neraka. Dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah para perempuan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka supaya banyak bersedekah, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa wahai Rasul, kami ya para perempuan menjadi kebanyakan untuk berasa. Rasulullah mengatakan tuksirna lakna wa takfurna al-asyir. Dikarenakan kalian banyak melaknat, banyak mencelak, kalian banyak melaknat, dan juga dikarenakan kalian banyak tidak mensyukuri suami. Kalian tidak mensyukuri suami, tidak bersyukur kepada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh suami. Dan buat yang lain, dikarenakan kalian banyak melaknat dan juga banyak mengasuh. Ini diantar teman. Kebanyakan turut merasa ada perempuan. Dikarenakan banyak melaknat, banyak mencelak, dan juga tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami. Kadang-kadang suami yang memberikan kebaikan-kebaikan, ketika suami yang melakukan satu kebaikan, tidak sempat mengatakan, engkau wahai suamiku belum pernah melakukan kebaikan sama sekali kepada. Ini merupakan bentuk syukur kepada suami, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya. Jadilah para perempuan yang salehah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayu nisa'i khair, wahai Rasulullah, perempuan apakah yang paling baik? Rasulullah mengatakan, allati tasurruhu ila nadara, yaitu perempuan yang menyenangkan suaminya tatkala melihatnya. Wa tuti'uhu ila amara, perempuan yang mentaati suaminya apa dia memerintahkannya. Dan juga wala tukhalifu fi malihi wa nafsi bima yakrah, tidak memiliki suaminya terhadap diri dan hartanya dengan perkara yang dibenci oleh suaminya. Inilah ciri perempuan salehah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang senantiasa menyenangkan suaminya, perempuan yang senantiasa mentaati suaminya, dan perempuan yang senantiasa tidak memiliki suaminya. Ayuh mukminuna ibadallah, silakan kita laksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuh mukminuna ibadallah, sungguh dosa-dosa kita sangatlah banyak. Seringkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah ibadah kita, istighfar kita, salat kita hanya di bulan Ramadan saja? Padahal kita sebutkan tadi, ibadah ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah sampai ajal menjemput kita, sampai kita meninggal dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqamah di atas Islam sampai ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ayo muslimun ibadallah, betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, pandangan mata kita yang tidak dijaga, tangan dan kaki kita yang tidak dijaga, pendengaran kita yang mendengarkan kemaksiatan-kemaksiatan, betapa banyak juga ucapan-ucapan kita yang menyakitkan hati saudara-saudara kita. Kadang-kadang menyakitkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang istri mengucapkan ucapan yang menyakitkan hati suaminya. Wahai para ummahat, silakan kalian taat kepada suami-suami kalian. Wahai para ummahat, apakah kalian sudah menyenangkan hati-hati suami kalian? Ataukah senantiasa kalian berhasa kepada suaminya, berbuat benci suaminya, tidak mentaati suaminya? Ingat, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak ada manfaat harta dan juga anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ayah muslimuna ibadallah, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak dosa-dosa yang kita lakukan, Perbanyak istighfar berdosa kepada Allah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam ayatnya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka dengan melakukan kemaksiatan dan kemurhakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna بلادنا وخيالنا وعبادتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في اليمن. تذل اعداء الله اعداء الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين والمسلمين والكافرين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.